mendekam dia di hatiku. Itukah yang asli? Tanya ku selalu menari. Takut aspal yang kini meranda bumi. Tetapi hatiku suka dan senanglah rasanya. Tulus dan lugu ku rasa tiada sandiwara. Hilang gairahku bila kau hilang seminggu. Begitu ku pengakuannya hatimu. Kita yang seia dan sekata. Kita yang ingin membagi rasa. Kita ingin meraih bahagia. Berkati dan restui bila memang ini kehendakmu jadi. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sekata kita yang ingin membagi rasa. Kita ingin meraih bahagia. Kita ingin setia selamanya. Tuhan tolonglah kami. Berkati dan restui bila memang ini kehendakmu jadi. Kita yang seia dan sekata. Sekata.